إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، para sahabat raja, para pendengar yang berbahagia, kita melanjutkan kajian Ad-Da'wa Ad-Dawa ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, di mana pada pembahasan kita ini melanjutkan tentang yaitu sebab atau akibat buruk daripada perbuatan maksiat. Kata beliau: aslun wa min uqubatiz dzunub, di antara akibat buruk dosa, annaha tuzil ni'ama wa tuhillu niqama, bahwa dosa itu bisa menghilangkan nikmat dan mendatangkan azab. Fama zalat 'anil 'abdi ni'matun illa bi dzambin, tidaklah apa hilangnya suatu kenikmatan dari seorang hamba, kata beliau, kecuali karena adanya dosa. Wala halat bihi nikmatun illa bi dzambin, tidak pula datangnya suatu nikmat atau azab kecuali karena adanya dosa. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin, dan tidaklah diangkat suatu bala kecuali itu dengan taubat. Ini merupakan akhi sebuah pengaruh yang buruk sekali yang menimpa seorang hamba. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innal 'abda la yuhramu ar-rizqu bi dzambi yusibuhu. Seorang hamba itu, kata Rasulullah, dihalangi dari rezeki karena dosa yang ia lakukan. Maka kenikmatan yang hilang itu akibat daripada dosa. Malapetaka, bencana, demikian pula bala yang datang itu pun karena semuanya akibat dosa. Semua bisa diatasi dengan cara apa? Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib berkata, "Ma nazala bala'un illa bi dzambin wa la rufi'a bala'un illa bi taubatin," kata beliau. Tidaklah turun bala kecuali dengan dosa, dan tidaklah diangkat bala kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah ada yang menimpa musibah kepada kalian dari musibah apapun. Itu semua akibat, kecuali semua akibat daripada apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian, dan Allah memaafkan kebanyakan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 53: وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Yang demikian itu, kata Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah apa yang ada pada mereka sendiri. Kata Ibnu Qayyim, fa akhbar Allah taala, di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, annahu la yughayyiru ni'matahu, bahwa Allah tidak akan merubah nikmatnya, allati an'ama biha ala ahadin, yang Allah berikan nikmat kepada seseorang, hatta yakuna huwa alladhi yughayyiru ma bi nafsihi, sampai dia sendiri yang merubah apa yang ada pada dirinya. Fayughayyiru ta'atallahi bi ma'siyati, si hamba itu merubah yang harusnya taat kepada Allah, dia rubah malah berbuat maksiat kepada Allah. Wa syukrahu bi kufrihi, yang harusnya dia bersyukur kepada Allah, dia malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asbaba ridahu bi asbabi sakhatihi, yang seharusnya dia mencari sebab-sebab yang mendatangkan keridhaan Allah, tapi dia malah mendatangkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Faida ghayyara ghayyara alaihi, kalau si hamba itu sudah merubah, maka akan dirubah untuk dia. Jazaan wifaqan, sebagai balasan yang setimpal dia وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Tentu Allah tidak pernah mendzalimi hamba-hambanya. Allah tidak pernah mendzalimi. Yang berbuat zalim itu si hamba. Ya Allah menyuruh dia berbuat ketaatan, namun dia malah berbuat kemaksiatan. Allah menyuruh dia untuk apa? Menjalankan sebab-sebab keridhaan, tapi dia malah ya berpaling dan mencari sebab-sebab kemurkaan. فَإِنْ غَيَّرَ الْمَعْصِيَةَ بِالطَّاعَةِ غَيَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ بِالْعَصِيَةِ. Kalau si hamba itu ternyata merubah kembali, ya, yang tadinya berbuat maksiat kembali ia ke jalan ketaatan, dia bertaubat kepada Allah, maka Allah pun akan rubah pula yang tadinya akan diadab, ternyata Allah selamatkan. وَذُّلَّ بِالْعِزِّ. Yang tadinya Allah hendak hinakan dia, namun Allah kembali berikan kemuliaan. Kalau memang si hamba itu kembali kepada ketaatan kepada Allah. Bukankah Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11? Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'a fala maradda lah wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum, kata Allah, sampai mereka merubah apa yang ada pada mereka sendiri. Dan Allah apabila berkehendak pada suatu kaum keburukan, maka tidak ada yang menolak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak ada wali selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal Islam, semua kita seorang hamba memang pasti mengakui banyak berdosa kepada Allah. Rasul kita yang mulia senantiasa terus ya memohon ampun kepada Allah. Semua kita berusahalah bertaubat. Ana dan antum tidak ada bedanya sebagai manusia yang banyak berbuat kesalahan. Kewajiban kita adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah rubah yang tadinya uqubah menjadi afiyah insyaAllah. Sungguh sangat bagus seorang penyair yang berkata, إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَرْعَهَا فَإِنَّ الْمَعَاصِي تُزِيلُ النِّعَمْ وَحُطْهَا بِطَاعَةِ رَبِّ الْعِبَادِ فَرَبُّ الْعِبَادِ سَرِيعُ النِّقَمْ وَإِيَّاكَ وَالظُّلْمَ مَهْمَا اسْتَطَعْتَ فَظُلْمُ الْعِبَادِ شَدِيدُ الْوَخَمِ وَسَافِرْ بِقَلْبِكَ بَيْنَ الْوَرَى لِتُبْصِرَ آثَارَ مَنْ قَدْ ظَلَمَ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ بَعْدَهُمْ شُهُودٌ عَلَيْهِمْ وَلَا تَتَّهِمْ وَمَا كَانَ شَيْءٌ عَلَيْهِمْ أَضَرْ مِنَ الظُّلْمِ وَهُوَ الَّذِي قَدْ قَصَمْ فَكَمْ تَرَكُوا مِنْ جِنَانٍ وَمِنْ قُصُورٍ وَأُخْرَى عَلَيْهِمْ أَطَمْ صَلُّوا بِالْجَحِيمِ وَفَاتَ النَّعِيمُ وَكَانَ الَّذِي نَالَهُمْ كَالْحُلُمِ. Kata penyair ini, apabila engkau berada di suatu kenikmatan, maka jagalah. Karena sesungguhnya maksiat itu menghilangkan nikmat. Gugurkanlah ia dengan cara mentaati Rabbil Ibad. Gugurkan ya azab. Gugurkan maksiat itu dengan cara mentaati Rabbul Ibad. Karena sesungguhnya Rabbnya manusia itu sangat cepat azabnya. Jauhi oleh engkau perbuatan zalim semampumu. Karena sesungguhnya mendzalimi hamba adalah sangat buruk akibatnya. Pergilah dengan hatimu di antara manusia, agar engkau dapat melihat bekas-bekas orang-orang yang berbuat zalim. Lihat, kata beliau, penyair ini berkata, itulah tempat-tempat tinggal mereka setelah mereka menjadi saksi atas mereka. Jangan dahulu engkau tuduh. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang paling mudarat dari kezaliman, karena itulah yang akan bisa merusak. Berapa banyak, kata mereka, kata penyair ini, mereka meninggalkan dari kebun-kebun yang indah, dari istana-istana yang mewah, sementara yang lainnya berupa apa? Bangunan-bangunan yang megah. Namun ternyata apa yang terjadi? Mereka dibakar dalam neraka Jahim dan terluput dari kenikmatan yang demikian itu adalah bagaikan mimpi. Inna illahi wa ilaihi raji'un. Oleh karena itulah maksiat merubah seorang hamba yang tadinya diberikan kenikmatan oleh Allah, kemudian diberikan ya berbagai macam azab dan bencana. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, faslun. Di antara akibat buruk dosa, ma yulqihi Allah subhanahu minar ra'bi wal khawfi fi qalbil 'asi. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala lemparkan ke dalam hati orang yang berbuat maksiat itu rasa takut. Fala tarahu illa khaifan mar'uban, sehingga engkau tidaklah lihat kecuali ia ya seperti keadaan apa ketakutan. Fa inna ta'ata hisnullahi al'azam alladhi man dakhalahu kana minal aminina min uqubati dunya wal akhirah. Karena kata beliau, ketaatan itu bagaikan benteng Allah yang paling kokoh dan agung. Barang siapa yang masuk kepada benteng itu, niscaya ia akan aman dari azab dunia dan akhirat. Wa man kharaja anhu ahatat bihi al-makhawif min kulli janibin. Berbeda orang yang berusaha keluar dari benteng yang kokoh itu, tentu akan ia dilingkupi rasa takut dari berbagai macam arah. Faman ata'a Allah inqalabatil makhawif fi wa fi haqqihi amanan, maka siapa saja yang mentaati Allah akan berubah rasa takut itu menjadi rasa aman. Wa man asahu inqalabat ma'aminuhu makhawifa, dan siapa yang memaksiati Allah akan berubah rasa aman itu menjadi rasa takut. Oleh karena itulah, fala tajidul 'asi illa wa qalbuhu ka'annahu baina janahay ta'irin. Yang engkau tidak mendapati hatinya orang berbuat maksiat kecuali hatinya itu seperti di antara dua sayap burung. In harrakatir rihul baba qal ja'a talabu wa in sami'a waqa'a qadamin khafa an yakuna nadhiran bil atabi. Ya, kalau ternyata angin itu menggerakkan apa pintu, apa yang terjadi? Ya, dia ketakutan seakan-akan ada orang yang sedang mencarinya. Kalau dia mendengar suara kaki atau terompah kaki, maka ia pun merasa takut. Ia bila ternyata dia memberi peringatan, yahsabu anna kulla sayhatin alaihim, dia mengira bahwa setiap orang yang berteriak itu ditujukan kepadanya. Wa kulla makruhin qasidan ilaihi, bahkan dia pun mengira bahwa setiap ya sesuatu yang makruh itu akan tertuju kepadanya. Makanya akhi, faman khafa Allah amanahu, orang yang merasa takut kepada Allah, Allah akan berikan keamanan min kulli syai, dari segala sesuatu. Wa man lam yakhafillah akhafahu min kulli syai, sebaliknya orang yang tidak merasa takut kepada Allah, maka ia akan menjadi takut dari segala sesuatu. Maka ikhwatul Islam semua, kita berusaha untuk berintrospeksi diri. Sudahkah kita merasa takut kepada Allah dengan rasa takut yang sebenar-benarnya, yang betul-betul terrealisasi dalam perbuatan kita? Tentu kita mohon kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mohon kepada Allah rasa takut. Ya, beliau berdoa, ya Allah, maini as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ya rasa takut kepada Engkau, baik dalam sendirian maupun di hadapan orang banyak. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, wa min uqubatiha, di antara akibat buruk daripada dosa, annaha tuqi'ul wahsyatal 'azimah fil qalbi, bahwasannya dosa itu akan menjatuhkan seseorang ke dalam wahsyah yang besar di dalam hatinya, sehingga pada waktu itu seorang hamba terlihat dia begitu sangat wahsyah, yaitu apa yang namanya, hatinya itu gersang dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia jauh dari Allah, dia pun jauh dari manusia, bahkan jauh dari dirinya sendiri. Semakin banyak dosanya, semakin kuat rasa wahsyah tersebut, sehingga si hamba itu betul-betul ia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini subhanallah akhal Islam, merupakan akibat yang sangat buruk yang dirasakan oleh seorang hamba itu. Wa min uqubatiha, kata beliau, di antara akibat buruk, أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه. Bahwa maksiat itu memalingkan hati dari kesehatan dan istiqomahnya menuju sakit dan penyimpangannya. Fala yazalu maridan ma'lulan, sehingga hati seorang hamba itu senantiasa sakit. La yantafi'u bil aghdiyah, bahkan tidak bisa bermanfaat padanya ya berbagai macam obat. Allati biha hayatuhu wa salahuhu, yang dengan obat itu seharusnya dia bisa hidup, dia menjadi saleh. Namun karena maksiat-maksiat yang ada di dalam hati seorang hamba, apa yang terjadi? Penyakit itu ia menolak ya untuk menerima obat. Fa inna ta'thira adh-dhunub fil qulub ka ta'thiril amrad fil abdan, kata beliau ya, karena pengaruh dosa di dalam hati itu sama persis dengan pengaruh penyakit di dalam badan. Balil dhunubu amradul qulubi wada'uha, ya bahkan dosa itu adalah hakikatnya penyakit hati dan ia adalah penyakitnya. Wala dawa'a laha illa tarkuha, dan tidak ada obat penyakit hati itu ya berupa dosa kecuali meninggalkan dosa itu sendiri. Ikhwatal Islam, maka kalau Anda ingin berobat ya, Anda harus berusaha untuk mendapatkan obat-obat yang bermanfaat untuk menghilangkan penyakit Anda. Penyakit hati itu lebih berat di akhir daripada penyakit badan. Namun banyak orang tidak merasakan kalau hatinya sedang sakit. Maka di antara yang menjadikan hati kita sakit adalah maksiat. Tiada lain obatnya adalah dengan meninggalkan maksiat itu. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad ajma'a as-sa'iruna ila Allah, kata Ibnu Qayyim, dan telah bersepakat orang-orang yang berjalan kepada Allah, annal quluba la tu'ti munaha hatta tasila ila maulaha, bahwa hati tidak akan ia memberikan kebahagiaannya sampai ia sampai kepada maulanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala tasilu ila maulaha, dan ia tidak akan sampai kepada maulanya, yaitu Allah, hatta takuna sahihatan salimatan, sampai hati itu menjadi apa, sahih, sehat dan selamat. Wala takunu sahihatan salimatan hatta yang qaliba dawa'uha fayasira nafsa dawa'iha, dan hati tidak akan menjadi sehat dan selamat sampai penyakitnya berubah sehingga dia pun menjadi obat untuknya, artinya ia sudah hilang. Wala yasihu laha dhalika illa bi mukhalafati hawaha, dan yang demikian itu tidak akan pernah lurus, tidak akan pernah sehat kecuali dia dengan menyelisih hawa nafsunya. Fahawaha marabuha, maka hawa nafsunya itu adalah hakikat penyakitnya. Wasyifa'uha mukhalafatuhu, dan obatnya adalah menyelisih hawa nafsu itu. Fa in istahkamal marabu qatala au kada, kalau penyakit itu tidak mau pergi, bahkan semakin kronis, pasti ia akan membunuh atau hampir membunuh. Ikhwatal Islam. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan, wa kama anna man naha nafsahu 'anil hawa kanatil jannatu ma'wah, sebagaimana orang yang berusaha untuk menahan hawa nafsunya, maka surga adalah tempat tinggalnya. Fakadha yakunu qalbuhu, demikian pula keadaan hatinya di negeri ini. Fi jannatin ajilah, ia akan diberikan surga dunia berupa kebahagiaan hati. La yushbihu na'imu ahliha na'iman albatta, balit tafawut alladhi bainan na'imaini katafawut alladhi bainan na'imi dunya wal akhirah. Tentu, kata beliau, tidak akan serupa kebahagiaan ya ahlinya dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Artinya sangat jauh berbeda antara kenikmatan dunia dan akhirat. Wa hadza amrun la yasduqu bihi illa man bashara qalbu hadza wa hadza, tentu kata beliau perkara ini ya tidak akan bisa dirasakan kecuali yang hatinya merasakan itu sendiri. Kenapa? Karena ya akhi, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim, Ya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan itu betul-betul berada dalam kenikmatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Dan orang-orang yang fujar itu, orang-orang yang berbanyak berbuat maksiat itu benar-benar dalam neraka jahannam. La tahsab anna qawla ta'ala, jangan engkau kira, kata beliau, bahwa firman Allah tadi itu maksurun ala na'imil akhirah wa ja'imiha faqab. Ya, hanya terbatas kepada kesenangan akhirat dan neraka jahannamnya akhirat saja. Tidak, kata beliau. Justru orang yang berbuat kebajikan, orang yang berbuat keburukan, orang yang berbuat kebajikan akan diberikan apa? Ya, kenikmatan di dalam tiga fase kehidupan dunia, di alam barzakh, dan di dalam kehidupan akhirat. Fahaulai fi na'im, orang yang berbuat kebaikan itu senantiasa dalam kenikmatan. Di dunia diberikan kenikmatan berupa rezeki dan hati yang bahagia dan tenang. Di alam barzakh diberikan kesenangan dunia, kesenangan kubur, dan dilepaskan dari adab kubur. Dan dia ada dalam kehidupan akhirat, dia dimasukkan ke dalam surga. Sementara orang-orang yang berbuat fujar, di dunia diberikan oleh Allah berbagai macam azab, diberikan berbagai macam malapetaka dan bencana, diberikan berbagai macam bala. Di dalam kuburnya ia pun disiksa, lebih-lebih dalam kehidupan akhiratnya, na'udzubillah. Makanya Ibnu Qayyim bertanya kepada kita agar kita berfikir, kata beliau apa? Wahalin na'imu illa na'imun qalbi, bukankah kenikmatan itu hakikatnya adalah kenikmatan hati? Wahalil azabu illa azabul qalbi, dan bukankah azab yang hakiki itu pada hakikatnya adalah azab hati? Iwallah, sahih. Ya, seorang yang diberikan oleh Allah kenikmatan dunia banyak, namun hatinya tersiksa dia karena dosa dan kufur dia kepada Allah, maka dia tidak akan merasakan kebahagiaan di dunia ini, lebih-lebih dalam kuburan nanti dan di akhirat. Wa ayyu adabin fi wal hammi wal hazan wa dhiqi sadri wa iradihi 'anillahi wad daril akhirah wa ta'alluqihi bi ghairillah wa inqita'ihi 'anillah bi kulli wadin minhu syu'bah, kata beliau. Dan manakah azab yang lebih berat dari rasa takut, rasa gelisah, rasa sedih, ya sempitnya dada? Ia berpaling dari Allah dan kehidupan akhirat. Ia lebih bergantung kepada selain Allah. Ia pun terputus dari Allah. Pada setiap lembah darinya ada cabang-cabangnya. Wa kullu shay'in ta'allaqa bihi wa ahabbahu min dunillah fa innahu yasumu su'al adab. Orang yang bergantung kepada selain Allah, di mana ia mencintainya, ya, selain Allah, maka pasti akan diadab oleh sesuatu itu. Fa kullu man ahabba shay'an ghaira Allah udhiba bihi thalatha marrati fi hadhihi ad-dar, kata beliau. Setiap orang yang mencintai sesuatu selain Allah pasti akan diadab dengannya, ya, tiga kali dalam kehidupan ini. Fa huwa yu'adzabu bihi qabla husuli hatta yahsul, wa idza hasala udhiba bihi hatta حال حصولي بالخوف من قلبي وفواته والتنغيص والتنكيل عليه وانواع من العذاب في هذه المعارضات, kata beliau. Ini orang yang angot begitu, ia mencintai dunia, dia mengharapkan dunia, dia sampai dia cari terus, akhirnya apa yang terjadi? Hatinya terazab oleh dunia. Dia belum dapat saja sudah terazab, ketika dia sudah dapat dia pun juga diazab, takut kehilangan. Ya, terus menerus dia berada dalam azab. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, itu baru di dunia. Bagaimana di alam barzakh? Tentu di alam barzakh itu, ya, sangat-sangat pedih sekali. Bagaimana keadaannya nanti dalam kehidupan akhirat? Na'udzubillah. Maka dari itulah tidak ada lain, ya akhi, jalan kita satu-satunya hanyalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada-Nya, memohon ampunannya. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, faslun. Wa min uqubatiha, di antara akibat buruk dosa, annaha ta'mi basiratal qalbi bahwa ia membutakan penglihatan hati. Watatmisu nurahu, bahkan merusak cahaya hati. Watasuddu turuqal ilmi, bahkan na'udzubillah dia menutup jalan-jalan ilmu. Watahjubu mawaridal hidayah, demikian pula maksiat itu bisa menghalangi datangnya hidayah. Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, ya, tatkala beliau bertemu dengan Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i, Imam Malik melihat Imam Syafi'i ini, ya, tampaknya mempunyai kecerdasan luar biasa. Apa kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i? Inni arallaha ta'ala qad alqa alaika nura. Wahai Syafi'i, aku melihat Allah telah memberikan kepada engkau cahaya. Fala tutfi'hu bi zulmatil maksiyah. Jangan kau padamkan dengan kegelapan maksiat. Masya Allah. Cahaya yang berupa di dalam hati, iman dan takwa berupa ilmu, itu akan padam ya akhi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Imam Syafi'i mengadukan kepada gurunya Imam Waqir ya tentang buruknya hafalan beliau, apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma Allahi nurun wa nurun la wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ya, aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Kenapa hai Waqi'? Maka beliau menyuruhku untuk meninggalkan maksiat dan mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Maka akhi, ya, ketika Anda diberikan oleh Allah ilmu, Allah berikan kepada Anda hidayah, Allah berikan kepada Anda iman dan cahaya keimanan dalam hati kita, maka pada waktu itu ya berusahalah jaga, jangan sampai padam oleh maksiat-maksiat. Wala yazalu hadan nuru yad'ubu wa yatmahin, di mana cahaya ini terus-menerus akan menjadi apa, lemah, bahkan menjadi redup. Wa dhalamul ma'siyat yaqwa, sementara kegelapan maksiat semakin berat dan kuat. Hatta yasiral qalbu fi mithli al-lailil bahim, bahkan ya apabila maksiat itu telah menguasai hati, jadilah hati itu seperti apa di malam yang kelam. Fakam min mahlakin yasqutu fihi wa huwa la yubsiruh, berapa banyak dia jatuh kepada apa, kebinasaan, sementara ia tidak melihat. Karena apa? Karena ia telah buta. Orang buta ketika keluar di waktu malam, dia tidak tahu kalau di sana ada jurang. Faya izzatas salamah, wahai betapa pentingnya keselamatan. Waya sur'atal atab, dan wahai betapa cepatnya kebinasaan. Maka kalau kita ingin ya akhi berjalan di waktu malam yang gelap, kita harus butuh lentera, kita harus butuh sinar, cahaya. Dengan cahaya itu kita tahu ini adalah jurang dan ini adalah jalan keselamatan. Cahaya itu adalah ilmu, cahaya itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taqwa tilka dhulma, kalau ternyata cahaya itu hilang dan menjadi kuat kegelapan. Wa tafidhu minal qalbi ilal jawarih, di mana kemudian kegelapan itu mengalir dari hati kepada apa, anggota tubuh. Fayakshal qalba minha sawadun wa bihasbi quwwatiha wa tazayudiha, sehingga apa, kegelapan ya warna hitam itu telah menguasai hati sesuai dengan kekuatan maksiat dan bertambahnya. Kekuatan Islam. Sehingga orang yang seperti ini nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Wajahnya hitam kelam. Bukankah Allah berfirman, yauma taswaddu wujuh wa tabyaddu wujuh. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, ada wajah-wajah yang menjadi hitam kelam. Akibat dari apa? Akibat daripada perbuatan maksiat dia. Tetapi apa wujud, demikian pula ada wajah-wajah yang bersih putih. Akibat dari apa? Akibat dia bermentaati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam. Kegelapan itu pula yang menjadikan kuburannya menjadi gelap. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi al-qubur mumtali'atun 'ala ahliha dhulmatun." wa innallaha munawwiruha bisolati alaihim, kata beliau. Ya, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi oleh apa, kegelapan pada ahlinya, dan Allah akan memberikan cahaya dengan solatku kepada mereka. Ikhwatal Islam, ini menunjukkan ya akhi, bahwa kegelapan maksiat ini akan dibawa sampai ke kuburan. Seorang mukmin kuburannya diberikan cahaya, diluaskan seluas-luasnya sejauh mata memandang. Sementara orang yang munafik, orang yang banyak berbuat dosa, dan cahaya kuburan sesuai dengan dosa yang dia lakukan, semakin waktu di dunia hidupnya, hatinya semakin gelap dengan maksiat, semakin gelap pula alam kuburnya. Semakin hatinya terang dengan cahaya iman, maka akan semakin terang pula alam kuburnya kelak di dalam alam barzakh. Setiap kita tentu berpikir, setiap kita tentu ia akan dimasukkan ke dalam kuburan. Fahal mimudakir, maka adakah ada orang yang mau berpikir tentang masalah ini? Kemudian Ibn Qayyim berkata, wa min uqubatiha, di antara akibat buruk dosa, annaha tusaghirun nafsa wa taqma'uha wa tudassiha wa tuhaqqiruha, bahwa dosa itu ya akhi mengecilkan jiwa, bahkan ia mengotorinya dan meremehkannya. Hatta tasira asghar syai'in wa ahqarah, sehingga jiwanya itu menjadi rendah. Kama anna ta'ata tunammiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha, sebagaimana ketaatan itu ya akhi menumbuhkan jiwa, mensucikan jiwa dan membesarkan jiwa. Makanya kalau orang berbicara tentang besar kebesaran jiwa, ya bagaimana jiwa Anda menjadi besar, ya tiada lain, itu semua bisa dihasilkan dengan ketaatan kepada Allah. Orang yang betul-betul mentaati Allah jiwanya besar, dan orang-orang yang memaksiati Allah jiwanya kerdil dan kecil. Bukankah Allah berfirman dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Artinya, ya sungguh telah beruntung orang yang membesarkan jiwanya, memuliakan jiwanya dengan mentaati Allah dan memperlihatkan ketaatan pada jiwanya, dan sungguh sangat merugi orang yang menyembunyikan ketaatan itu, bahkan menjadikan menghinakan dirinya sendiri, ya, dan meremehkan dirinya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhi, orang yang berbuat maksiat pada asalnya dia itu sedang menghinakan dirinya dengan maksiat. Ya. Kemudian Ibn Qayyim berkata, wa min uqubatiha, di antara akibat buruk maksiat, annal 'asi daiman fi asri syaitanihi wa sijni syahawatihi wa quyudi hawahu, fahuwa asirun masjunun muqayyadun, wala asiru aswa halan min asiri asarahu ahda aduwin lahu, kata beliau. Orang yang berbuat maksiat itu senantiasa dalam tawanan syaitan, senantiasa dipenjara oleh syahwatnya, diikat oleh hawa nafsunya, sehingga dia itu termasuk orang yang ditawan, dipenjara dan diikat. Tentu akhi, tawanan yang paling buruk adalah ketika ditawan oleh musuh bebuyutannya, dan tidak ada penjara yang lebih sempit daripada penjara hawa nafsunya, dan tidak ada ikatan yang paling kokoh dari ikatan syahwat. Bagaimana dia akan bisa berjalan kepada Allah dan hari akhirat sementara hatinya ditawan, sementara hatinya dipenjara dan diikat? Bagaimana dia akan bisa melangkahkan kakinya walaupun dengan sekali langkah sementara hatinya dalam keadaan seperti itu? La wallah. Makanya kalau kita berusaha, kita ingin sedang berjalan kepada Allah, kita ini sedang berjalan menuju kehidupan akhirat, maka kewajiban kita apa? Membebaskan hati kita ya akhi, jangan sampai terpenjara dan terikat. Bebaskan hati kita dari syaitan, bebaskan kita dari penjara syahwat, bebaskan kita dari ikatan-ikatan hawa nafsu. وإذا قيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده كتب اليوم. Apabila hati itu diikat dengan hawa nafsunya, apa yang terjadi? Berbagai macam penyakit pun akan datang dari segala macam arah sesuai dengan kekuatan ikatan itu. Ikhwatul Islam, di sini Ibnu Qayyim memberikan permisalan hati itu seperti burung, kata beliau. Sebagai ya, burung itu semakin dia bisa jauh terbang, ia akan selamat dari berbagai macam ya gangguan. Tapi burung itu semakin terbangnya rendah, semakin ia akan mendapatkan ya dekat daripada apa gangguan. Makanya ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, ya kewajiban kita sekali lagi, ana dan antum tidak ada bedanya dalam hal ini, ya kita berusaha ya banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai macam maksiat dan kemunafikan. Tampaknya ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pagi hari ini membuat hati-hati kita ini merasa takut untuk berbuat maksiat kepada Allah, dan mencambuk kita untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mohon kepada Allah istiqamah. Kita mohon kepada Allah kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan dan kekuatan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah.